الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kemudahan dan bimbingan, petunjuk untuk terus berubudiyah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan, memudahkan kita subulul khair, jalan-jalan kebaikan, dan memberikan kita istiqamah di atas ketaatan. Saya diminta oleh pengurus untuk memberikan sedikit mukaddimah terkait dengan penggalangan dana bantuan untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah yang ditimpakan kepada mereka, ujian bencana berupa banjir. Sebenarnya musibah-musibah terus ya terjadi silih berganti di suatu tempat dan di tempat yang lain. Peka, empati, peduli, ini adalah akhlak ya yang ditanamkan oleh agama kita kepada kita kaum muslimin. Ya. Hubungan yang sangat erat ditautkan oleh agama kita antara muslim dengan muslim ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang selalu kita dengar. Al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Seorang muslim dengan muslim yang lain umpama bangunan. Ya. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Sebahagian dari material bangunan tersebut, sebahagian dari sisi bangunan tersebut menguatkan yang lain. Tiang menguatkan dinding, dinding begitu juga, dan yang lain-lainnya. Butuh, ya, membutuhkan. Satu sama lain menguatkan. Lebih tegas lagi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kasih sayang, saling mencintai, ya, saling merasakan apa yang dirasakan antara orang-orang yang beriman itu seperti sebatang tubuh. Kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udwun, satu organ dari tubuh yang merasa sakit atau yang mendapatkan penyakit, tada'a lahu sa'irul jasad, maka ikut pula seluruh badan merasakan. Bisahari wal humma, susah tidur dan demam panas. Padahal penyebabnya terkilir di satu jari kaki, tetapi semua merasakan. Ini perumpamaan yang sangat indah dari Nabi. Perumpamaan yang sangat luar biasa, menyentuh. Ya. Kalau kita memahami perumpamaan ini, bahwa satu dari organ tubuh mendapat penyakit, dan maka semua tubuh akan mendapatkan imbasnya, merasakan pula, selera makan hilang, tidur susah, ya, dan seterusnya, suhu badan naik, demam, penyebab sakitnya hanya di ujung, atau yang sakit hanya di ujung jari kaki, ya, di ujung jari kaki. Bila seorang mukmin merasakan atau menerapkan perumpamaan ini dalam kehidupan, bahwa dia dengan mukmin yang lain seperti itu, maka ya, ia akan berupaya untuk menerapkan apa yang diinginkan oleh Nabi terkait dengan hubungan seorang mukmin dengan yang lainnya. Ya. Dan bukan hanya ketika ditimpa musibah. Ya. Dia, hadis ini luas maknanya. Bila seorang mukmin ditimpa musibah, dalam musibah-musibah dunia, masuk dalam hadis ini. Ya. Begitu juga dalam agama. Ketika seorang muslim lemah agamanya, jauh dari Allah, dari menegakkan batasan-batasan atau menjaga batasan-batasan Allah, maka mukmin yang lain akan berupaya untuk membawanya, memegang tangan dan membimbingnya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama ini nasihat dan berlaku untuk semua. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Ini juga makna dari contoh dari luasnya keterikatan antara orang yang beriman itu, bukan hanya ketika saudara kita ditimpa musibah duniawi, ya, musibah dunia, lalu kita menolongnya, membantunya, memberikan apa yang kita bisa untuk melapangkan kesempitannya. Justru dalam urusan agama juga demikian. Tegaknya dakwah, menegakkan dakwah dengan konteks atau dengan pijakan hadis ini, berpijak kepada hadis. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, maka akan kokoh. Ya, akan kokoh. Karena kita berdakwah karena cinta. Menyampaikan kebaikan, menasihati karena mencintainya. Karena yang sakit pada seorang mukmin itu umpama sakit pada yang lain. Karena diumpamakan oleh Nabi dengan sebatang tubuh. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu, kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, baik dalam keadaan berbuat zalim ataupun terzalimi. Berbuat dosa atau menjadi objek dosa. Ya, menjadi akibat dari perbuatan dosa. zaliman atau mazluman. Kata para sahabat heran, nansuruhu mazluman. Kalau menolongnya ketika terzalimi, kami paham. Orang yang terzalimi ditolong. Ya. Fakaifa nansuruhu zalima? Ya Rasulullah, kalau dia berbuat zalim, apa bentuknya menolong orang yang berbuat zalim? Yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Apa bentuknya? Kata Nabi SAW, mencegahnya berbuat zalim. Ini juga termasuk praktek dari hadis tadi. Saling menguatkan, saling mencintai. Dan inilah yang menjadi motivator dalam menyebarkan dakwah. Cinta. Menjalin hubungan antara orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Yaitu hubungan kita sesama orang yang beriman, sesama muslim, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat, hubungan yang mengikat. Keimanan kita yang membuat kita mencintai saudara-saudara kita karena dia beriman. Ya. Karena dia beriman, karena dia muslim. Kemudian poin yang kedua, harta. Ya. Terkait dengan harta ini saya sangat tertegun dengan bacaan yang dibaca oleh imam tadi dalam salat. Dalam cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Ya. Nabi Musa dan Fir'aun. Fir'aun adalah manusia yang paling ingkar. Ya. Keberhasilan syaitan, iblis, dalam melaksanakan progres, mengasanakan proyeknya. Atau rencana-rencananya dalam memusuhi manusia itu sangat luar biasa berhasil. Kita tahu iblis kekufurannya bukan karena mengaku Tuhan. Ya. Kufurnya iblis karena enggan. Aba wastakbara. Enggan dan menyombongkan diri kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala iblis memanggilnya dengan apa? Rabb. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun. Ya Allah, wahai penciptaku, Rabbi, tangguhkan saya sampai mereka dibangkitkan. Maksudnya sampai hari kiamat. Kufurnya iblis karena sombong. Ketika Allah tanyakan kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta saya dari api, sementara engkau cipta dia dari tanah. Mana mungkin yang tercipta dari api sujud kepada yang dicipta dengan dari tanah. Itu yang membuat dia kufur. Tetapi dia berhasil menyesatkan manusia sampai lebih kufur daripada dia. Di mana ada manusia yang mengaku Allah. Fir'aun, kekufurannya luar biasa. Ya. Ia yang mengatakan kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, rakyat Mesir, Ana Rabbukumul A'la. Saya Rabb kalian yang tertinggi, penguasa. Ya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya tidak tahu kalian punya Tuhan selain saya. Kata Fir'aun. Apa yang membuat Fir'aun begitu terjerumus kepada kekufuran yang luar biasa? Begitu juga bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang dibaca oleh imam tadi menyebutkan satu penyebab di antara sekian banyak penyebab. Astakbara huwa wa junuduhu wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Fir'aun sombong, dia dan bala tentaranya, karena mereka meyakini bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Ya. Tidak akan kembali kepada kami maksudnya, tidak mengimani kebangkitan. Tidak mengimani bahwa manusia akan dihidupkan kembali, dibawa kepada Allah untuk berjumpa dengan Allah. Makanya mengimani hari akhir, mengimani hari berbangkit, manusia dihidupkan semuanya kembali untuk dihisab, untuk diberi balasan terhadap seluruh amal ibadahnya di dunia, seluruh perbuatannya di dunia. Ini sangat besar pengaruhnya untuk mendorong kita beramal kebaikan. Ya. Makanya Nabi SAW seringkali menganjurkan seseorang untuk berbuat kebaikan yang mungkin susah dilakukan dengan memotivasi menggunakan keimanan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik susah. Ya. Dan diam pun susah. Diam dari berkata dosa susah. Kita menganggap ya apa dosanya kan saya berkata-kata. Jangankan kita. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu sampai mengira demikian. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW, inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi ya Rasulullah. Apakah kita juga nanti akan dihisab disebabkan oleh semua yang keluar dari mulut kita yang kita ucapkan? Kata Nabi SAW, thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ini kata-kata teguran yang sangat tegas dari Nabi. Nabi tidak mengira pertanyaan seperti itu keluar dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi SAW, wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah sekian banyak manusia terjerembab dimasukkan dan dicampakkan ke neraka kecuali korban-korban lidah, akibat-akibat lisan? Banyak lisan membawa menjerumuskan ke neraka. Ya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Seorang hamba mengucapkan satu kata dari apa yang dimurkai oleh Allah dan dia tidak menganggap apa-apa, Allah Subhanahu wa taala campakkan dia dari rahmatnya sejauh timur dan barat. Nah, ini yang terkadang motivasi mengimani hari akhir bahwa kita nanti akan ditegakkan di hadapan Allah, kemudian Allah tanya, Allah Subhanahu wa taala hitung. Ini sangat besar pengaruhnya untuk semangat beramal dan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Fir'aun sampai sebegitu sombongnya dan bahkan bala tentaranya begitu angkuh mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebabnya, wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Tidak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini, beribadah dengan harta, ya, bila motivasi kita adalah berjumpa dengan Allah, maka orang-orang yang jiwanya seperti Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan akan terus ada. Akan terus ada. Subhanallah, saya sempat ketika tiba di Madinah, tidak jauh dari hotel dan penginapan kami ada hotel baru yang dibuat. Ya. Belum ditinggal, belum ditempati malah, belum digunakan. Tertulis di sana Waqaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Waqaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Maksudnya biaya pembangunan itu adalah hasil wakafnya. Ya. Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan ketika berinfak di jalan Allah, itu dia tidak menghitung-hitung. Dan dia murid Nabi SAW. Hasil pendidikan Nabi SAW. Nabi SAW ketika memberi, ia tidak pernah khawatir yang dia punyai berkurang. Makanya ketika dia mampu memberi seseorang yang meminta kambing, bukan dihitung dengan jumlah 100 ekor kambing atau 150 ekor kambing. Sahabat menceritakan bahwa Nabi SAW memberinya ghanaman baina jabalain. Tidak bisa dihitung. Ia memberi orang tersebut ketika dia meminta sesuatu kambing antara dua gunung. Satu lembah kambing diberi oleh Nabi SAW. Sehingga orang tadi mengeluarkan pernyataan, mengeluarkan statement kepada kaumnya. Karena ternyata dia adalah pemimpin. Ya. Masuk Islamlah kalian, wahai kaumku. Karena saya baru datang dari orang yang membawa Islam ini, yang mana ketika memberi dia tidak khawatir kurang. La yakhshal faqar. Itulah gurunya Utsman bin Affan dan sebelumnya Abu Bakar Siddiq. Ketika dia berinfak di jalan Allah, seluruh hartanya diinfakkan. Umar mengejarnya, berlomba dengan Abu Bakar. Dan Umar mengakui kekuatan imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Umar menyampaikan kepada kita, ma sabaqtu Aba Bakrin illa wasabaqani. Tidaklah pernah aku mencoba untuk berlomba dan memenangi Abu Bakar kecuali dia yang menang. Ya. Terus perlombaan dalam kebaikan ini memang tuntutan agama. Sekian banyak dalam Al-Quran ada dalil atau ayat-ayat yang menegaskannya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk apa yang tadi diceritakan dalam surah Al-Mutaffifin, maka semua yang berlomba silakan berlomba. Wasabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samaa'i wal ardh. Di surat Al-Hadid. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di surat Ali Imran. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menyemangati kita untuk berlomba-lomba, ya, dengan segala yang kita miliki. Semua konteks ayat tadi, hampir kalau bukan semuanya, sebagiannya, sebagian besarnya adalah terkait dengan infak. Di surah Ali Imran Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini juga kita tekankan bahwa berinfak itu bukan amalan orang yang kelebihan rezeki saja. Bukan yang ditunggu orang yang punya harta melimpah. Ya, infak dan sedekah itu amalan semua. Walaupun mungkin orang-orang yang lebih banyak memiliki harta lebih terbuka kesempatan bagi mereka untuk melakukannya. Sehingga fuqara'us sahabah mengadu kepada Nabi SAW. Ya. Mengadu kepada Nabi, mengeluhkan orang-orang kaya. Ya. Kata mereka, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang yang punya kekayaan telah meraup pahala sebanyak-banyaknya. Yusalluna kama nusalli. وَيَسُمُونَ كَمَا نَسُمْ. Ya. Kalau salat, kita tidak bisa melebihi mereka. Karena orang-orang kaya ini juga ahli salat. Ahli puasa sunat. Ahli ibadah-ibadah badania yang lain. Tetapi kata para sahabat, fuqara' sahabat, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka mampu bersedekah dengan kelebihan rezeki mereka. Kami tidak bisa. Ini yang menyebabkan orang-orang miskin di zaman Nabi iri kepada orang kaya. Bukan karena harta mereka yang lebih, tetapi karena kelebihan ibadah. Mereka bisa melakukan ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Ternyata, berdasarkan dalil-dalil yang lain, bahwa sedekah ini juga bisa dilakukan oleh orang yang kekurangan rezeki. Bahkan Nabi SAW memberikan perumpamaan berinfak, bersedekah dengan nilai harga satu butir kurma. Ya, nilai harga satu butir kurma. Man tasaddaqa bi sadaqatin. Ya. Man tasaddaqa bi idli tamratin. Bi idli tamratin. Min kasbin tayyibin. Barang siapa yang bersedekah dengan ukuran satu harga satu butir kurma, nilai satu butir kurma. Ini menunjukkan semua bisa. Semua bisa bersedekah. Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha bersedekah dengan dua butir kurma yang ia miliki kepada tiga wanita, satu ibu dan dua anaknya. Dalam hadis dalam Sahih Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, motivasi kita untuk tidak berat dalam bersedekah adalah ingatlah bahwa kita nanti berjumpa dengan Allah. Harta yang kita keluarkan itu akan tercatat dan akan kita butuhkan nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengaruh harta untuk menyelamatkan kita sangat besar. Dengan harta semua orang bisa beribadah. Tetapi dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa sunat, seperti sholat sunat, seperti ibadah yang lainnya, mungkin hanya dilakukan oleh sebagian orang. Adapun sedekah, beribadah dengan harta, semua bisa melakukannya. Dan standar kemuliaan sedekah ini bukan pada kuantitasnya semata, tetapi pada kualitasnya. Sehingga para salaf dahulu mengungkapkan sebuah ungkapan yang luar biasa. Mereka mengatakan dirhamun yaghlibu alfa dinari. Dirhamun yaghlibu alfa dinari. Satu dirham mengalahkan seribu dinar. Satu dirham bisa mengalahkan seribu dinar. Jadi kualitas, nilai, susahnya kita berbagi, menyisihkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan motivasi kita dalam bersedekah adalah ketika kita tegak di hadapan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ketika semua manusia berdiri ditegakkan menghadap Allah jalla wa ala. Dan ternyata catatan sedekah kita sangat banyak. Sangat banyak. Kemudian poin yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita mengingatkan kembali bahwa beratnya diri kita, hati kita dan jiwa kita mengambil dari harta kita untuk sedekah, penyebabnya adalah lemahnya keyakinan kita. Kita merasa nanti Allah kan maha penyayang. Allah maha penyayang, maha pengasih. Sehingga yang menjadi bahan atau menjadi topangan ketika mengimani hari akhir adalah kasih sayang Allah. Iya, memang Allah maha penyayang, maha pengasih. Tetapi juga Allah yang menyuruh kita untuk banyak beribadah. Mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Allah yang memerintahkannya. Ya, Allah yang memerintahkan kita. Dan jangan sampai kita di dunia ini selalu memperberat dan memperbesar harapan kepada kasih sayang Allah. Karena ini hanya beribadah dengan roja. Beribadah kepada Allah dengan harap saja. Tidak ada rasa khawatir. Padahal dalam beribadah ini harus tegak di atas tiga rukun. Antara mahabbah, khaufun dan roja. Antara mahabbah, khauf dan roja. Ini harus ada. Antara cinta, rukun yang pertama. Kemudian adalah rasa khawatir. Kemudian yang ketiga baru roja. Jangan hanya roja saja, sementara khauf tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan nabi kita dalam hadisnya selalu membarengi antara cerita tentang surga dan cerita tentang neraka. Kemudian menceritakan tentang Allah yang memang kalau seseorang mengenalinya pasti mencintainya. Siapapun yang mengenali Allah dengan pengenalan yang benar pasti mencintainya. Ya. Pasti mencintai Allah karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Segala-galanya disiapkan untuk manusia. Allah yang mencipta, Allah yang menyiapkan semua kebutuhan manusia. Allah yang mengutus para nabi, membawa kitab-kitab agar manusia beriman. Kemudian dia pula yang memberikan segala fasilitas untuk beribadah dan melakukan ketaatan. Siapa yang tidak akan mungkin mencintai Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, jadi ini kalau hanya sekedar berharap, nanti kita akan menyesal di akhirat. Makanya mengimani hari akhir ini menanamkan mengimani hari akhir dengan segala yang diceritakan oleh Al-Qur'an, oleh hadis, itu menanamkan kepada kita untuk adanya rasa khawatir ini. Untuk menanamkan adanya rasa khawatir. Ketika Nabi bercerita dalam hadis Sahih Muslim bahwa nanti ketika seseorang dihisab oleh Allah, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tidak ada yang menerjemahkan. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada yang menerjemahkan. Jangankan jasa pembela. Yang menerjemah pun tidak ada. Karena ini sangat dibutuhkan. Menurut kita. Itu pun juga dinafikan oleh Nabi. Ya. Jangankan lawyer atau pembela. Yang menerjemah pun tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya. Nah, kemudian diceritakan Nabi, orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala tadi melihat ke sebelah kanan untuk mencari yang membela dan menolongnya, tidak ada. Fala yara illa ma qaddam, yang dilihat cuma amalannya. Dilihatnya sebelah kirinya juga demikian. Ya, tidak ada yang lain, tidak ada orang tuanya, tidak ada anak-anaknya, tidak ada keluarganya, tidak ada saudaranya, tidak ada teman-temannya. Tidak ada suami dan istri dan seterusnya. Yang dia lihat cuma amalannya. Ini juga menanamkan rasa khawatir. Ya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, fayanduru ila ma aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru ila ma ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanduru baina yadayhi. Ya. Fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Kemudian dia melihat, melepaskan pandangan matanya jauh ke depan. Tidaklah yang ia lihat kecuali neraka jahannam di hadapannya. Ini menandakan rasa khawatir. Tidak ada yang membantu sementara amalan sedikit. Di depan neraka terbentang luas dengan gejolaknya, dengan suara gemuruhnya. Makanya Nabi mengatakan fattaqun nar walau bisikkit tamrah. Takutlah ke neraka walau hanya bersedekah dengan separuh dari satu butir kurma. Jadi ini motivasi. Beriman kepada hari akhir, mengenali hari akhir, apa yang akan terjadi, ini motivasi yang sangat kuat untuk mendorong kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membantu saudara kita, sama orang-orang yang beriman ketika mendapat musibah, ini momentum untuk membuktikan apakah kita benar-benar takut ketika berjumpa dengan Allah tidak membawa apa-apa. Sementara harta ini sangat besar pengaruhnya untuk menyelamatkan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, fattaqun nar walau bisikkit tamrah. Takutlah ke neraka, walau hanya berinfak dengan separuh dari satu butir kurma yang engkau miliki. Kita miliki bukan satu butir kurma. Kita punyai untuk sarapan pagi nanti, untuk makan siang nanti, untuk makan malam kita punya sekarang ini. Kita punya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka saya menghimbau kita semua untuk menggunakan kesempatan ini, jangan merasa berat berinfak. Jangan sama sekali merasa berat berinfak. Yang kita mesti usahakan adalah bagaimana ikhlas. Sementara berinfak itu saya rasa tidak akan mungkin berat kita, karena kita yang mendapatkan. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah sama sekali tidak mengurangi harta. Yang mesti kita usahakan bagaimana ketika kita memberi, kita mengharapkan keselamatan nanti di hadapan Allah Jalla fi'ula. Harta kita yang menyelamatkan. Makanya orang-orang yang dimasukkan ke neraka, yang pertama kali yang membuat dia menyesal hartanya tidak berguna. Ya. Allah bercerita dalam surat Al-Haqqah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sangat ternyata tidak bisa menyelamatkanku. Menunjukkan bahwa harta ini sangat mudah menyelamatkan kita. Sangat mudah untuk menyelamatkan kita. Ternyata tidak bisa menyelamatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga itu yang tadi saya sempat mengatakannya. Itu berusahalah untuk menjaga niat. Menjaga hati. Menjaga keikhlasan. Berat memang. Tetapi jangan sampai kalau tidak berhasil ikhlas kita tidak beribadah. Teruslah berinfak dan niat ikhlasnya harus diusahakan terus. Ikhlasnya diusahakan terus. Ikhlas ini perjuangan. Yang tidak akan berhenti dengan selesainya kita beribadah. Sampai mati, perjuangan ikhlas tetap harus ada. Sampai mati. Makanya ibadah ikhlas ini ibadah yang sangat susah. Karena dia tidak ada durasinya. Mulai beribadah ikhlas, saat beribadah ikhlas, setelah beribadah ikhlas, sampai kapan setelahnya? Sampai mati. Karena ibadah yang kita lakukan 20 tahun yang lalu, masih kemungkinan bisa dirusak oleh syaitan, walaupun kita sudah ikhlas ketika mengamalkannya. Maka perjuangan untuk ikhlas ini perjuangan yang panjang. Teruslah. Ya. Jangan sampai alasan kita untuk tidak berinfak lantaran takut riya. Lantaran takut riya. Ini adalah perangkap syaitan. Perangkap iblis. Agar kita tidak beribadah. Makanya saya tekankan untuk kita semua. Teruslah beribadah. Terutama dengan harta. Dan selalulah berupaya untuk ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan hentikan berdoa. Ya. Meminta Allah mengabulkan. Rabbana taqabbal minna. Setiap ibadah. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa amalana minal riya. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa amalana minal riya. Jangan sampai tidak berinfak lantaran takut riya. Dan ini perangkap syaitan. Ini tiga poin yang perlu kita sampaikan. Kembali kita menghimbau semua. Ini himbauan untuk semua yang punya harta. Seberapapun yang dipunya. Kesempatan kita untuk menggunakan harta kita. Agar bermanfaat untuk kita nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa dengan berinfak itu mengurangi harta. Karena ini penyebab bahwa kita, di antara sebab kita tidak yakin sekali bahwa kita berjumpa dengan Allah. Seperti yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya menyombongkan diri kepada Allah. Karena mereka tidak mengimani berjumpa dengan Allah Jalla fi'ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita untuk terus beribadah, terus melakukan ketaatan, terus menggunakan apa yang kita punyai untuk mengharap mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pahala dan ganjaran yang berlipat dari Allah Jalla fi'ula, dan semoga Allah berikan kita istiqamah di atas iman dan taqwa. Setelah itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke pelajaran kita. Bab yang ke-11, ya. Bab yang ke-11 dari kitab Al-Kusuf, dari kitab Gerhana, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Amirul Mukminin fil Hadis, mengatakan babu man ahabbal ataqata fi kusufis syamsi. Man ahabbal ataqata fi kusufis syamsi. Bab siapa yang menginginkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Maksudnya dianjurkan. Ya. Dianjurkan. Diharapkan sekali untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, yaitu membebaskan budak. Ya. Membebaskan budak. Dan ini di zaman adanya perbudakan. Resmi dan sahnya perbudakan. Ya. Maka ada kesempatan beribadah dengan itqu raqabah. Ada kesempatan beribadah dengan itqu raqabah. Bila mana tidak ada, maka yang lain-lainnya dari opsi-opsi yang disampaikan oleh Nabi banyak sekali. Ya. Kalau tidak ada itqu raqabah, infak juga mewakili. Bersedekah juga mewakili. Ini salah satu dari ibadah yang dituntun ketika terjadi gerhana matahari, yaitu membebaskan budak. Ya. Hadisnya nomor 1054. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Rabi'u bin Yahya qala haddathana Zaidah an Hishamin an Fatimata an Asma'a radhiyallahu anha. Asma' bintu Abi Bakar. Ya. Asma' bintu Abi Bakar, ibunda dari Urwah ibn Zubair. Ya, Urwah ibn Zubair. Ibundanya Asma bintu Abi Bakar, perawi hadis kita sekarang ini, radhiyallahu anha. Istrinya Zubair bin Awam. Ya. Dan Hisham yang sebelum Fatimah itu adalah cucunya. Cucunya Asma. Hisham bin Urwah ibn Zubair. Dan Fatimah itu istrinya Hisham. Ya. Fatimah di sini adalah istrinya Hisham. Jadi dia meriwayatkan dari istrinya, juga perawi hadis yang meriwayatkan dari neneknya, Asma bint Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, qalat, kata Asma, laqad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufis syamsi. Kata Asma, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Ya. Ini salah satu ibadah yang diperintah oleh Nabi ketika terjadi gerhana. Ya, ketika terjadi gerhana. Itulah dalilnya. Dan kita sudah sampaikan tadi merupakan salah satu ketaatan yang dilakukan di saat terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, yaitu bersedekah dengan itqu raqabah. Ini pada waktunya dan masanya. Adapun ketika tidak terjadi, tidak ada lagi waktunya, ya, tidak lagi masanya, maka secara umum adalah bersedekah. Ya, adalah bersedekah. Nabi SAW dengan tegas mengatakan bersedekah. Nabi SAW perintahkan untuk memperbanyak sedekah di waktu gerhana. Kita mudah bersedekah sekarang. Tidak perlu kita mencari orang-orang yang menerima. Kita, ini kan ibadah kita sendiri. Dengan HP di tangan kita, di saat gerhana kita sudah bisa berinfak. Sudah kita sudah bisa melakukan sedekah. Wallahualam. Bab berikutnya. Ya. Kata Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu salatil kusuf fil masjid. Ya, ini menjelaskan tentang pelaksanaan salat kusuf itu di masjid. Ya, karena itu yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama, 1055, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ismail, qala haddathani Malikun an Yahya bin Sa'id an Amrata binti Abdurrahman an Aisyata radhiyallahu anha Ya. Anna yahudiyatan ja'at tas'aluha. Faqalat a'adzakillahu min azabil qabri. Fasa'alat Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayu'adzabun nasu fi quburihim? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'idzan billahi min dzalik. Ya, a'idzan billahi min dzalik. Hadis Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha bahwa dia bercerita ada seorang wanita Yahudi datang bertanya kepada Aisyah. Ada seorang wanita Yahudi datang untuk bertanya kepada Aisyah pertanyaan-pertanyaan. Ya. Faqalat, setelah selesai tanya jawab tersebut, akhirnya wanita Yahudi ini mendoakan Aisyah. Ya. Mendoakan Aisyah. Apa doanya? A'adzakillahu min azabil qabri. Ini kata, ini perkataan wanita Yahudi tadi. Semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur. Kata wanita Yahudi. Ya. Membalas kebaikan Aisyah yang menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Maka tanya jawab juga ibadah, apalagi dalam urusan agama ya. Dalam urusan agama tanya jawab termasuk sarana thalabul ilmi. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz-zubur. Ya. Tanyalah, tanyakan, bertanyalah kepada yang memiliki ilmu. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sabil, di antara jalan-jalan menuntut ilmu adalah bertanya. Setelah tanya jawab, wanita Yahudi tadi mendoakan, semoga Allah melindungi kamu dari azab kubur. Fasa'alat Aisyatu radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ayu'adzabun nasu fi quburihim?" Apakah manusia akan disiksa di dalam kubur? Ya. Apakah manusia akan disiksa di dalam kubur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sambil mengatakan, ya, dengan berlindung dengan Allah dari itu. A'idzan billahi min dzalik. Maksudnya Nabi sendiri meminta perlindungan. Ya. Ini jawaban yang luar biasa. Bukan hanya Nabi mengatakan iya, tetapi dia mengatakan saya dalam keadaan saya berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini menegaskan bahwa azab kubur itu ada. Dan ini bantahannya. Untuk mereka-mereka yang masih mengingkari adanya azab kubur. Alasannya semua logika. Kemudian mengatakan tidak ada dalil. Dia pemahamannya terbatas. Kemudian dia mengklaim ketika tidak ada maka. Ketika mereka tidak mendapatkan dalil mereka mengatakan tidak ada dalil. Ya. Dibolak-balik Al-Quran, saya tidak menemukan ada dalil tentang azab kubur. Ya, kata mereka. Sehingga mereka mengingkari. Kemudian dibawa, ditambahkan dengan logika. Mana mungkin ada azab kubur sementara kuburnya kecil. Padahal nanti awal langkah pertama dari siksa kubur itu adalah pertanyaan. Ada ujian. Datang dua malaikat kemudian mendudukkan. Ini semuanya tidak bisa dinalar. Tidak tertangkap oleh nalar manusia. Mustahil. Ya. Sementara Nabi SAW dalam hadis ini berlindung kepada Allah dari azab kubur. Jawabannya bukan iya atau tidak, tetapi dia mengatakan dia sedang berlindung dari Allah dengan Allah dari azab kubur. Menegaskan kepada Aisyah bahwa azab kubur itu ada. Dan bukan hanya ini dalilnya. Dari Al-Quran ada dalil. Dari hadis-hadis yang lain sangat banyak dalil. Dari Al-Quran dalilnya apa? Surat Ghafir. Ya, surat Ghafir. Allah bercerita tentang Fir'aun dan bala tentara dan keluarganya. Bahwa mereka mendapatkan dua siksa di alam kubur. Yang pertama sebelum hari kiamat, yang kedua setelah hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaihim ghudwan wa 'ashiyya. Neraka dihadapkan kepada mereka di pagi dan di petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika di hari tegaknya hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam siksa yang pedih. Jadi ada dua siksa. Pertama didatangkan neraka. Yang kedua apa? Dimasukkan mereka ke dalam neraka. Yang didatangkan api neraka ke dalam ke mereka itu sebelum hari kiamat. Dan dimasukkannya mereka langsung ke dalam neraka kapan? Di hari kiamat. Makanya Ibnu Katsir mengatakan ini di antara dalil yang kuat. Ya, Ahlus Sunnah menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ya. Ayat tersebut di surat Ghafir. Dan dari hadis sangat banyak, termasuk hadis ini, kemudian hadis doa sebelum salam. Apa? Ada perlindungan dari azab kubur? Ada. Kalau seandainya azab kubur tidak ada, apa gunanya berlindung? Ya. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari, bahwa Nabi melewati dua kubur. Lalu dia mengatakan, innahuma layu'adzabani. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ya, sedang disiksa. Sedang disiksa. Kemudian hadis-hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, hadis Al-Bara' tentang perjalanan manusia setelah meninggal, yang mukmin dan yang kafirnya, adanya pertanyaan. Ini semua dalil-dalil tentang pastinya ada azab kubur yang diimani oleh yang mesti diimani oleh orang yang beriman. Kemudian yang kedua, hadis yang pertama ini. Hadis yang pertama ini tidak menunjukkan, ya, belum menunjukkan sebenarnya, maaf ya, salah sebenarnya. Ya, ini pernah kita baca. Ini hadis dengan satu hadis dua nomor, pernah juga terjadi ya, satu hadis dua nomor. Lanjutan dari hadis Aisyah ini adalah nomor 1056. Itu yang baru berhubungan dengan salat di dalam masjid. Ya. Summa raqiba Rasulullah sallam dzata ghadatin markaban fakasafati asy-syamsu faraja'a duha. Ya. Famarra Rasulullah sallam baina dhahrani al-hujari summa qama fa shalla wa qama an-nasu wara'ahu. فقام قياما طويلا يا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. Inilah lengkap dari hadis Aisyah dari tadi, dari awal. Kemudian yang menetapkan keberadaan dalam masjid ya. Karena babnya kan tentang salat gerhana di dalam masjid. Bisa jadi fakasabati syamsu faraja'a duhan famarra Rasulullah sallam baina dhahrani al-hujari. Ya, maksudnya di celah di antara rumah-rumahnya beliau lewati, kemudian beliau berdiri dalam masjid ini. Summa qama fa shalla. Ya, ini mungkin yang menunjukkan keberadaan Nabi di dalam masjidnya untuk melaksanakan sholat gerhana di dalam masjid. Ya. Ya, penulis apa Syekh Al-Utsaimin pun juga mengomentari komentar yang sama. Ya. Sudah banyak pembahasan terkait hadis ini, akan tetapi Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam satu bab yang berjudul salat gerhana di masjid. Sementara hadis ini tidak menyebutkan masjid. Ya, tidak menyebutkan masjid. Saya tadi berupaya untuk mengatakan ketika Nabi pulang, ya, melewati rumah-rumahnya, kemudian dia berdiri. Mungkin itu yang dimaksud berdiri di dalam masjid, ya, dalam masjidnya. Barangkali Al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat lain yang kemungkinan riwayat itu tidak termasuk di dalam syaratnya atau karena kemungkinan lain. Walaupun demikian, yang paling bagus adalah salat dilakukan di dalam masjid. Ini kesimpulan Syekh Al-Utsaimin, yaitu bukan mesti ya, bukan sebuah kewajiban salat gerhana dalam masjid, tetapi yang paling baik dilakukan dalam masjid dan berjamaah agar manusia dapat berkumpul pada satu tempat dan dipimpin oleh satu imam dan satu orang khatib. Hal ini merupakan sesuatu yang membuat doa dikabulkan, tetapi kebiasaan orang-orang pada hari ini adalah setiap kaum melaksanakan sholat di masjid mereka sendiri. Dalam perkara ini terdapat keluasan. Jadi perkaranya luas, bagusnya adalah dikumpulkan di masjid jami' yang besar, diimami oleh satu imam, berdatangan orang banyak, dan boleh dilakukan di masjid masing-masing. Wallahu a'lam. Bab yang ke-13 ini semuanya judul babnya sederhana ya. Imam Bukhari mengatakan babu la tankasifu syamsu li mauti ahadin wala li hayati. Bab gerhana matahari tidak terjadi lantaran matinya seseorang atau hidup lahirnya seseorang. Rawahu Abu Bakrata wal Mughiratu wa Abu Musa wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Abu Bakrah, oleh Mughirah, oleh Abu Musa Al-Asy'ari, oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Umar. Banyak para sahabat yang meriwayatkan bahwa gerhana tidak terjadi lantaran matinya seseorang, disebabkan oleh matinya seseorang atau hidupnya atau lahirnya seseorang. Dua hadis di bawah bab ini 1057. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Ismail qala haddatsani Qais an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah Kita Thank you.